الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد قال الناقد السابق من اعتقد أن بعض الناس يسعه الخروج عن شريعة محمد صلى الله عليه وسلم كما وسع الخضر الخروج عن شريعة موسى عليه السلام فهو كافر. Perkataan muallif di pembatal ketujuh halaman 31. Mane ataqoda halaman pembatal berapa? Oh, afwan. Itu ana yang bacain sendal. Pembatal 9 itu tadi. Halaman 27 ya. As-sabi as-sihru. Pembatal ketujuh sihir. Wa minhu as-sarfu wal athfu. Faman fa'alahu aw radiya bihi kafara. Maka pembatal ketujuh adalah sihir. Wa minhu di antaranya as-sarfu wal athfu. Sorfu ini begini, sorfu itu semisal seseorang menjadikan suami orang lain jadi tidak cinta istrinya. Apa bahasa kita? Nah, kalau atfu itu yang pelet, menjadikan seorang mencintai apa yang dia tidak sukai, itu pelet. Nah, kalau atfu itu, kalau atfu yang menjadikan seorang yang mencintai apa yang tidak dia cintai. Jadi dia suka apa yang tidak dia suka. Pelet. Nah, kalau sorfu guna-guna. Menjadikan, memalingkan seseorang dari yang ia sukai menjadi ia benci. Nah, itu namanya guna-guna ya. Kalau bahasa kita. Nah, kalau bahasa Arabnya itu sorfu. Ya. Nah, kalau atfu, peletnya itu. Menjadikan seseorang mencintai apa yang dia... yang dia tidak sukai sebelumnya jadi dia cintai. Ini atfu, pelet. Ini sorfu, guna-guna. Faman fa'alahu, barang siapa yang melakukan hal tersebut au radiya bihi atau ridho dengannya kafara, maka dia kufur. Ini tidak hanya menimpa orang-orang yang belum terikat dengan apa yang dia cintai, bahkan yang sudah nikah sekalipun. Seorang istri ingin mengikat suaminya jadi lebih cinta kepada istrinya. Dia melakukan peret spesial ini. Nah ini. Nah ini maka kufur. Wa dalilu qauluhu ta'ala. Dalilnya ialah firman Allah Ta'ala. Wa ma yu'allimani min ahadin. Dan tidaklah dua malaikat tersebut yang Allah utus untuk mengajarkan sihir. Wa ma yu'allimani min ahadin. Dan tidaklah kedua malaikat tersebut mengajarkan kepada seorang pun. Hatta yakula, melainkan kedua malaikat tersebut menyatakan innama nahnu fitnatun fala takfur, kami ini cuma fitnah, janganlah kalian kufur. Nah, dibaca penjelasannya Pak Majid, syarahnya. Amalun wasihu amalun ya'maluhu sahu wa mu'alahu a'inu wasihun takhiyun wasihun takhiyun ta'if. Nah, perhatikan sihir itu apa? Amalun, dia adalah sebuah aktivitas ya'maluhu as-sahir, yang dikerjakan oleh tukang sihir. Nah, sihir ini ada dua, ada nama sihir hakiki dan sihir takhiri. Terus annahu al-awwal, annahu al-awwal as-sihrun haqiqiyun huwa 'ibaratun an uqadi an uqadin yang kutufiha asah waroko wa kalamun tamtamu bihi wa ista'inu bi syayatini fi kalamihi wa azaimu iya yu'allikuna wa kitabati tolasimik wa kitabatun wa tolasimu yaktubunaha bi asma'i syayatini hadha huwa sihru al-haqiqi hadha yu'athiru fil mashuri imma bi qatlihi wa imma bi imra'atihi wa imma bi ikhlali bi akrihi. Nah, annaul awal jenis sihir yang pertama yaitu sihirun hakiki, sihir hakiki, wahwa ibaratun an uqadin, yaitu sihir hakiki adalah ungkapan dari uqad, buhul-buhul, yang yanfusu fiha as-sahiru, yang tukang sihir yanfusu fiha, yanfusu itu apa? Meniup-niup dengan ludahnya, puh-puh, waraqa, dan dia melakukan jampe-jampe, kalamun, pakai ada ucapan yang, dan juga ada ucapan di situ yang yutam tamu bihi, yang dia yutam tamu bihi, yang dikomat-kamitkan, ya, dikomat-kamitkan. Ista'inu bisyayatin, dia minta tolong kepada setan, fi kalami, dalam ucapannya tadi. Wa azaimu, juga jimat-jimat, yu'allikunaha, yang mereka gantungkan. Wa kitabatun, dan tulisan-tulisan, maupun tolasimu, jamak dari tolsam, mantra-mantra, yaktubunaha, yang mereka tulis, ya, di rajah-rajah, di isim-isim, bi asma'i syayatin, dengan nama-nama setan. Hada huwa sihrul hakiki, inilah sihir hakiki, hada yu'athiru fil mahsur, ini memberikan pengaruh kepada orang yang disihir, imma bi qatlihi, apakah dengan membunuhnya, wa imma bi imradihi, atau dengan membuatnya sakit, ya, wa imma bi ikhlali bi aqlihi, atau dengan mengkacaukan pikiran dia. Nah, ini pelakunya murtad, keluar dari Islam. Tukang sihir itu dia mau tobat apa enggak, hukumnya cuma satu, dibunuh. Dan ketika diseret dibunuh, tidak perlu diminta tobat. Mau tobat mau enggak, hukum Islam dibunuh tukang sihir. Ya, nanti dijelaskan oleh Syekh. Dan orang yang, ya, yang sihir-sihir itu dibunuh dalam Islam. Tidak ada hukuman yang lain. Tidak penjara, tidak apa, dibunuh. Ya, makanya ini kekufuran. Ini tidak main-main. Nah, yang dicontohkan oleh Syekh, yang semisal ini, banyak cabangnya. Di antaranya santet, teluh, pelet, tadi guna-guna, pakai ajimat, penglaris, ya, semuanya itu merebak di masyarakat kita. Ya, sampai tukang gorengan aja pakai jimat. Allahu musta'an. Untung enggak seberapa pakai jimat. Biar penglaris. Nah, termasuk di antara hal-hal yang enggak disadari ialah ketika mereka meyakini, mereka ketika penglaris pertama nih dikipas-kipas, dikepret-kepret. Laris-laris Tanjung Gombul. Nah, anak pernah begitu, saya pernah begitu. Saya tanya, kenapa Pak ada gitu? Biar penglaris Pak. Kita bantah ya, dia nggak paham. Udah dari dulunya begitu. Udah dari dulu ya begitu. Ini subhanallah. Hah? Nah, yang seperti ini, ya, kalaupun tidak masuk ke sihir, nah ini tatoyur, ya, tatoyur. Tapi apa tuh maksudnya? Laris-laris Tanjung Kumpul. Nah, ini nanti dikhawatirkan masuk ke dalam mantra-mantra. Ya, mantra-mantra. Lihat tukang-tukang restoran kasih jimat di balik meja, ada apa? Ada tulisan-tulisan Arab, nama-nama jin. Nah, ini sihir semua. Mereka datang ke dukun, minta ke dukun. Semuanya demikian. Ya. Nah, ini datang ke dukun aja berat, Man atakahinan aw arrafan fasaddaqahu bima yaqul faqad kafara bima unzila ala Muhammad. Siapa yang datang ke dukun, tukang ramal membenarkan apa yang dia katakan, telah kafir dia terhadap Al-Qur'an yang diturunkan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, an-nau tsani, jenis sihir yang kedua. Tafadhal Marwan. Ayya mala asya'a annahu ila hayawan au annahu yaqulu annahu yuqallibul hajara ila hayawanin terus au annahu yaqulu shakhran wa yufid wa yuhyi yaqau ra'sahu thumma yaruddu au annahu yajurru sayarata bi syi'rihi au bi asnadihi annahu yajri annahu yajurru asyarata bisyarihi au bi asnani au anna sayarata tamshi alaihi alaihi wala tadurruhu au annahu yadkhulu fin nari au yaqulu an-nar au yat'anu nafsahu bil hadidi yat'anu aynainahu bi asyarihi al hadidi au yaqulu az-zujaja kullu hadhihi min anwa'in min anwa'ish-shu'ur sya'wadah wa hiya la haqiqata laha mislu sihri sihratin saharati fir'aun qala ta'ala yukhayyalu ilayhi min sihrihim annaha tas'a wa qala ta'ala sahharu a'yunan nasi wastar kabuhu hada sihrun tahyirin wa hada yusammunahu al-khumrata allati ya'maluha asafiru ala a'yuni nasi thumma idha intahat al-khumratu adat al-asya'u ila fi. Nah, sihir yang kedua takhili. Takhili itu dikhayalkan aja. Bi ayya mala asya, yaitu semisal seseorang yang melakukan berbagai hal, kemudian yukhayyalu linnasi ilan nas annaha sahihatun. Kemudian dikhayalkan kepada hadirin ya, yang ada di depan dia bahwasanya yang dilakukan itu adalah benar. Seolah-olah dia menghilangkan sesuatu. Padahal dia melakukan sihir, mata kita disirep begitu. Wa hiya ghairu sahihatin. Padahal itu enggak benar. Semisal pertunjukan tukang sulap mentalis yang dia menggunakan sihir takhili. Bukan sihir hakiki. Artinya dia menghilangkan benda yang itu bukan merupakan kecepatan tangan. Semisal truk, gak mungkin kecepatan tangan kayak koin, tiba-tiba pakai tangan hilang, apa, itu kecepatan tangan. Ya, semisal dari bulu ketiak dia keluar burung merpati. Nah itu bukan kecepatan tangan. Nah itu adalah sihir takhiri. Yaitu mata kita itu dibuat sirup. Ya, dibuat sirup. Dikhayalkan itu benar padahal enggak benar. Yukhayyalu linnas annahu yuqallibul hajar ila hayawan. Jadi khayalkan kepada manusia, kepada hadirin, bahwa dia merubah batu menjadi hewan. Ya. Nah, batu dirubah menjadi angsa, dirubah menjadi harimau, dirubah menjadi ini dan itu. Ya, au annahu yaqtul syakhsan wa yuhyihi. Dia membunuh seseorang kemudian dihidupkan lagi. Ya. Yaqta'u ra'sahu, kemudian dia penggal kepala dia, tsumma yarudduhu, kemudian dia balikin lagi. Nah, ini bukan yang kecepatan tangan. Kan ada tuh yang tipuan. Sebenarnya badan dia masih di situ. Dilipat. Nah. Nah, itu bukan sihir. Itu sulap, tapi itu tidak boleh ditonton juga. Ya. Nah, ini sihir takhiri yang mata kita itu disirep. Apa sih bahasa Indonesianya? Disirep. Nah. Baik. Wa au annahu yajurru as-sayyarata, atau seolah-olah dia menarik mobil. Ya. Dengan rambut dia, au bi asnanihi, atau dengan gigi dia. Au anna sayyarata tamshi alaihi wa la tadurruhu. Atau mobil seolah-olah berjalan di atas dia, dia dilindas oleh mobil. Wa la tadurruhu, dan mobil itu enggak bisa memberikan mudarat pada dia. Dia enggak apa-apa. Au annahu yadkhulu finnar, atau dia masuk ke kobaran api. Au yaqulu nara, atau dia makan api. Au yatanu nafsahu bil hadid, atau dia menikam diri dia dengan besi. Ayat anu ainahu bi asyakhil hadidi, atau dia menusuk kedua mata dia dengan panasnya besi. Aw yaqulu zujaja, atau dia makan kaca. Nah, ini kuda lumping ini. Makan beling. Kullu hadhihi min anwa'i syawadah. Maka semuanya ini adalah bagian dari sulap tipu daya. Wa hiya la haqiqata laha. Ini enggak ada hakikatnya. Ya. Mithlu sihri saharati fir'auna. Ini semisal sihir saharah, itu jamak dari sahir. Saharah Fir'aun, untuk para tukang sihirnya Fir'aun, yang mereka itu membuat sihir takhiri, bukan hakiki. Mereka melemparkan tali temali, berubah menjadi ular, mata Musa yang disihir. Mata hadirin yang disihir. Bukan talinya itu yang berubah menjadi ular yang nyata, betul-betul ular berbisa, bisa matuk, bisa makan orang, gak ada. Andaikan kita disihir dengan sihir takhiri tersebut, berubah jadi ular, kita tangkap ular tersebut enggak bisa memberikan mudarat. Karena enggak ada hakikatnya. Jadi hakikat yang dipegang adalah tali temali. Ya. Nah. Baik. La haqiqata laha. Ya. Yukhayyalu ilaihi min sihrihim annaha tas'a. Allah Ta'ala berfirman tentang Musa. Dikhayalkan kepada Musa dari sihir mereka, dari sihir tukang sihirnya Fir'aun, annaha tas'a, bahwasanya ular tersebut seolah-olah dia tas'a, merayap dengan cepat. Wa qala ta'ala, dan Allah Ta'ala berfirman, saharu ayunan nas wastarhabuhum, mereka menyihir mata-mata manusia dan mereka menjadikan orang yang ada di situ menjadi takut, mereka menjadikan takut. Ya, hadha sihru takhiri. Ini namanya sihir takhiri. Hada yusammunahu al-kumrah. Ini yang mereka namakan dengan al-kumratu. Kumrah itu warna putih yang apa namanya? Yang nanti itu dihembuskan untuk membuat apa namanya? Para hadirin tersihir matanya. Kumrah tersebut. Allati ya'maluha as-sahiru ala ayunin nas. Ini yang dikerjakan oleh para tukang sihir kepada mata-mata manusia. Summa idan tahatil kumratu, apabila kumrahnya sudah habis, adatil asya'u ila haqiqatiha. Nah, perkara-perkara tadi itu semua kembali kepada hakikatnya. Tali temalinya tukang sihir tadi berubah menjadi tali lagi. Ya. Dan seterusnya. Terus Farouk wasihru kufrun. Riddati. Sahiru muhtadun jika kana mu'minan cuma saharok lakinahu yartadu an dinil islam wa yuktalu wala yustatabu inda ba'di ulama'i li'annahu hatta walau taba fi zahiri wa huwa yukhadiru nasa wala yazulu ilmu sihri min qalbihi walau taba wa dalilu qawlu ta'ala wa ma yu'allimani min ahadin hatta yaqula innama nahnu fitnatun fala takfur. Allah Jalla wa'ala anzala malakaini minas samai yu'allimani asifra ibtilaan linnasi wa imtihanan linnasi bayna ja'ahum min yuridu ma yuridu ta'alluma sihri nasahahu wa qala lahu innama nahnu fisnatun fala takfur, yakni La tata'allami sihra Fadalla ala an ta'lama asihra kufrun. Fadalla ala anna ta'allum as-sihri kufrun. Nah, kemudian wasihru kufrun, kata Syekh, maka sihir itu adalah kekufuran. Dalilnya ialah firman Allah Ta'ala, walakinna syayatina kafaru yu'allimunan nasa sihra. Namun setanlah yang kafir, setanlah yang mereka telah kafir, mereka mengajarkan kepada manusia sihir. Sihir ta'allumuhu wa ta'limuhu kufrun billah. Sihir ini dengan segala macam variannya, nyantet, melet, guna-guna, keluh, apalagi banyak paketnya itu. Ajian-ajian, apalagi itu. Oh, nah, itu semua kekufuran. Ya, kufur kepada Allah. Wa huwa naw'un min anwa'ir riddati. Maka dia adalah salah satu dari berbagai jenis kemurtadan. Fasahir murtadun. Maka tukang sihir murtad. Idza kana mu'minan, apabila dia sebelumnya seorang mukmin, tsumma sahara, kemudian dia melakukan sihir, fa innahu yartaddu an dinil Islam, maka dia murtad, enggak ada udzur bil jahal. Ya. Enggak ada. Dipaksa, gimana dipaksa? Ya. Para ulama menerangkan, di antara Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala di buku beliau Al-Istiqamah, yang namanya mukrah, dipaksa, itu boleh pada aktivitas qaul, bukan fi'il. Ya, pada qaul, bukan fi'il. Semisal, dia dipaksa untuk istihza, mengolok-ngolok agama, mencela Allah dan Rasul, sebagaimana Amr ibn Yasir, nah, itu boleh. Tapi kalau orang dipaksa, gak boleh sholat, gak boleh dia lakukan. Dia tetap sholat aja. Kecuali badan dia terantai, dia tetap sholat juga, ya, sesuai dengan keadaan dia. Udah, nggak usah wudhu, maksudnya mau orang terantai. Gimana dirinya? Ya udah, fa'ala janbin, ya udah, dia begitu aja, sholat, tinggal lihat sholat. Dia ruku dia turunkan kepala dia, sujud dia turun. Tapi dilucuti pakaiannya, walaupun dalam keadaan demikian. Nah ini kalau sholat, nggak bisa. Jadi yang namanya dipaksa itu bukan pada fi'il, tapi pada qaul. Nah, ini diterangkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah di mana Al-Istiqamah. Nah, di kitab Al-Istiqamah. Jadi kalau sihir enggak ada uzur. Kalau istihza masih ada uzur, mukrah, dipaksa. Kalau sihir enggak ada uzur. Ya, enggak ada uzur sama sekali. Maka mereka murtad, keluar dari Islam. Maka kalau kita berlakukan muamalah dengan muamalah murtadun, ya, kalau ada yang bersihir, melakukan sihir, maka kita gak boleh mengucapkan salam pada dia. Kalau dia sakit gak boleh dibesuk. Kalau dia mati gak boleh diselawati, diiringi jenazahnya, di apa namanya, disolati, dimandikan, dikafankan, diumumkan kematiannya. Kalau dia menikah, katakan kepada pasangannya mesti cerai, ya. Atau dia suruh mencerai pasangannya. Kalau dia mewaris, kalau dia punya harta, gak boleh diwarisi. Kalau dia punya orang tua, gak boleh mewarisi. Ya. Dan berlaku hukum-hukum murtad kepada dia. Hukum-hukum kafir. Nah, fasahir murtad idza kana mu'minan tsumma sahara fa innahu yartaddu an dinil Islam wa yuqtalu, dibunuh. Ya, sebagaimana amalan para sahabat yang membunuh tukang sihir, wala yustatabu, dan tidak perlu dimintai tobat inda ba'dil ulama, menurut sebagian ulama. Ini amalan sahabat. Mereka melihat tukang sihir, penggal, itu aja. Liannahu hatta walau taubat. Kenapa? Karena orang yang sudah melakukan aktivitas sihir, walau dia bertobat sekalipun fi zahir-zahirnya, fahuwa yukhadi'un nas, namun dia tetap menipu manusia. Wala yazalu ilmu sihir min qalbihi walau taubat. Dan ilmu sihir itu enggak hilang dari kalbu dia walaupun dia telah taubat. Makanya orang-orang yang alumni pesugihan sihir, walau taubat bergejolak hatinya terus. Dia enggak bisa nerima. Pak, ada saatnya kumat. Kenapa? Karena sudah ada perjanjian dengan setan. Ya, perjanjian dengan setan. Ketika dia telah berakad untuk melakukan sihir, maka setan ya telah merasuki tubuh dia dan enggak lepas-lepas. Ya dan billah. Dalilnya ialah firman Allah Ta'ala, wa ma yu'allimani min ahadin, dan tidaklah keduanya mengajarkan seorang pun, hatta yakula, melainkan keduanya, kedua malaikat ini menyatakan, innama nahnu fitnah fala takfur, jangan, kami ini cuman ujian fitnah, janganlah kalian kufur. Allah Azza wa Jalla wa Ala anzala malakaini, menurunkan dua malaikat, minas sama, dari langit, yu'allimani sihra, yang kedua mengajarkan sihir. Kenapa? Ibtilaan linnas, sebagai cobaan bagi manusia. Wamtihanan linnas, sebagai ujian untuk mereka. Fa idza ja'ahum may yuridu ta'alluma sihra nasahahu. Apabila ada orang yang datang kepada mereka ingin mempelajari sihir, maka kedua malaikat ini menasehatinya, wa qala lahu, keduanya berkata, innama nahnu fitnah fala takfur, kami cuma fitnah, jangan kalian kufur. Yakni la tata'allam as-sihra, jangan kalian pelajari sihir. Padahal la ala anna ta'allum as-sihri kufrun, maka ini menunjukkan bahwasanya mempelajari sihir adalah kekufuran. Sudah jelas ya, dengan segala macam jenis sihirnya. Sentet, santet, palet, pelet, guna-guna, ajian-ajian, teluk. Ya. Nah, ini kemarin itu saya pernah dengar ya, ada seorang tukang sihir dukun yang masyhur di kalangan artis dan pejabat bahkan. Katanya tobat bla bla segala macam. Ini hati-hati. Hati-hati. Ya, kenapa? Karena sihir itu tetap ada di kalbu dia. Ya, kalau dia selama ini melakukan sihir hakiki. Nah, itu tetap ada di dia. Hati-hati. Beda dengan sihir takhili. Lihat tukang sihirnya Firaun, sihir takhili. Ya, mereka bertobat kepada Allah. Mereka sujud kepada Allah walaupun mereka akhirnya dibunuh Firaun. Disalib. Nah, ini beda. Kalau sihir hakiki, beda. Baik, masuk ke pembatal ke-8. As-samin mudaharatul musyrikin wa muawanatuhum 'alal muslimin. Wa dalilu qauluhu ta'ala, wa may yatawallahu minkum fa innahu minhum. Innallaha la yahdi al-qaumadh dhalimin. Yang ke-8. Mudaharatul musyrikin, penyebab murtad adalah membantu orang musyrik. Wa muawanatuhum, menolong mereka. Menolong orang kafir, menolong orang musyrik. Alal muslimin, untuk melawan, untuk memusuhi, untuk kontra terhadap kaum muslimin. Ada muslimin sedang konfrontasi dengan orang-orang kafir, maka kita mesti berada di pihak kaum muslimin. Gak boleh kita berada di pihak kafirin, walaupun kafirin tersebut bapak kita, ibu kita, anak kita. Gak boleh. Mesti kita berada di bawah kaum muslimin. Gak boleh. Nah, coba-coba bela orang kafir, murtad, gak tanggung-tanggung. Ya. Pro kafir, murtad, Enggak boleh. Enggak boleh, ya. Dalilnya ialah firman Allah, "Wa may yatawallahu minkum fa innahu minhum." Barang siapa yang di antara kalian berwala kepada mereka, maka sesungguhnya ia bagian dari mereka, dari orang kafir tersebut. Innallaha la yahdil qaumadz dzalimin. Allah tidak akan memberikan petunjuk kepada orang yang zalim. Nah, tafadhal dibaca di sini. Ya. Ya, ayat bi an tu'ina al kufara ala qitalil muslimina wa aziyatil muslimina wa qadalika man haddal kufara fa'inna qobdi'ku wa hadha huwa tawalli. Munasarati yungkir batal ke-9, ke-8 mudhaharatul musyrikin wa muawanatuhum. Ini masdar dhahara yudhahiru mudhaharah awana yu'awinu muawanah, membantu menolong orang musyrik, orang kafir alal muslimin, untuk membantu untuk menghadapi kaum muslimin. Ini bahaya ini, sebab kemurtatan gak tanggung-tanggung ini. Ya, jangan main-main ini. Ya. Ini bagian dari al-wala wal bara. Enggak boleh kita pro terhadap kafirin. Walaupun muslim yang menjadi musuh orang kafir tersebut adalah musuh kita juga. Makanya al-wala wal bara itu punya kedudukan yang besar dalam Islam. Dalam akidah Islam. Seorang mukmin yang dia sahibul bid'ah sekalipun, kita barok kepada dia, berpas diri kepada dia, bukan secara totalitas, sesuai dengan kadar bid'ah dia, penyelisihan dia terhadap syariat. Kalau masih muslim, tidak kafir, maka baroknya enggak totalitas. Berarti masih menyisakan al-wala, ada loyalitas, ada kecintaan. Paham enggak sini? Kalau orang kafir, tidak ada wala secuil pun yang kita berikan kepada mereka. Yang ada ialah barok secara totalitas kepada mereka. Paham enggak di sini? Ah, barok secara totalitas. Benci, permusuhan dibangun di atas kekafiran mereka. Totalitas. Qad kanat lakum uswatun hasanatun fi Ibrahim walladzina ma itqalu liqaumihim inna bura'a'u minkum wa mimma ta'budun kafarna bikum wa bada bainana wa bainakum al'adawatu wal baghdha'u abada hatta tu'minu billahi wahdahu. Lihat ini bagaimana Allah menjadikan Ibrahim dan orang-orang yang beriman yang bersama Ibrahim sebagai suri tauladan yang baik buat kita. Ketika mereka berkata, Ibrahim dan kaumnya yang kaum mukminin muwahidin berkata kepada orang kafir, kami berlepas diri dari kalian dan apa yang kalian sembah. Berlepas diri dari agamanya dan pemeluknya. Kafarna bikum, kami mengingkari kalian. Qad bada bainana wa bainakum al-adawatu wal baghdha. Sungguh telah nampak antara kami dan kalian kebencian dan permusuhan abadan, forever, selamanya, totalitas baru kita kepada orang kafir. Adapun orang muslim, walaupun menyelisihi kita, walaupun dia sahibul kabair, sahibul bid'ah, baroknya selama dia tidak kafir, baroknya tidak boleh totalitas. Jangan terbalik. Ya. Ini di usul salasah ada. Pelajaran dasar. Makanya kalau orang yang baroknya salah, saya yakin seyakin-yakinnya enggak pernah belajar akidah dengan benar. Enggak pernah baca keterangan para ulama. Saya dipahami ke sini. Ya. Ya. Jangankan terhadap yang demikian muslim. Lihat. Persia, Romawi, perang. Tapi di antara Persia sama Romawi, Persia Majusi nyembah api. Romawi alul kitab. Walaupun mereka kafir nyembah Yesus, nyembah Roh Kudus, mereka juga meyakini Allah sebagai ilah. Tapi kafir, berarti yang lebih dekat kepada Islam yang mana? Romawi alul kitab. Ternyata kaum muslimin, Rasulullah, para sahabat, pro ke Romawi. Pro ke Romawi. Apalagi muslim versus kafir. Wajib pro muslim, enggak ada urusan. Lupain dulu dia bid'ahnya. Ya, bid'ahnya dia kita ingkari, iya. Tapi saat ini dia bermusuhan dengan orang kafir, kita bilang. Kayak sekarang tuh Ustaz Abdul Somad. Nah, kita mengingkari dia. Bid'ah Asy'arinya. Bid'ah Asy'ari, bid'ah. Apa Abdul Somad? Sahibul bid'ah. Kenapa memangnya? Walaupun digandrungi banyak orang, ya mubtadi ya mubtadi. Bid'ah ya bid'ah, Asy'ariyah ya Asy'ariyah. Selesai. Tapi kan enggak kafir. Enggak kafir. Dia muslim. Masih saudara kita. Masih ada kecintaan kepada dia dari kita. Kita barok kepada dia, enggak totalitas. Sesuai dengan bid'ah Asy'ari dia. Selesai. Adapun dia masih beriman pada Allah, pada Rasul, pada dan seterusnya, ya berarti masih ada kecintaan. Berkontra dengan orang kafir, bela. Enggak ada urusan dengan bid'ah dia. Bid'ah dia kita ingkari, tapi wala dia tetap berikan. Paham enggak sih? Ini yang diterangkan oleh para ulama, di antara Syekhul Islam. Bahkan di buku Syarah Hilyah Thalabil Ilmi, Syekh Utsaimin menjelaskan hal ini. Ya. Di Syarah Hilyah Thalabil Ilminya Syekh Bakar Abu Zaid, Syekh Utsaimin menjelaskan hal ini. Bahwasanya seorang sahibul bid'ah mubtadi sekalipun masih ada kecintaan yang diberikan kepada dia. Kita barok sesuai dengan penyelisihan dia. Penyelisihan dia terhadap syariat enggak menjadikan dia murtad. Ya udah enggak totalitas. Nah, ini kalau ada yang terbalik kayak begitu, dia totalitas barok ahli bid'ah, apalagi kita ahli bid'ahnya sedang berhadapan sama orang kafir, ini orang enggak pernah belajar usul salasah sedikit pun. Ataupun kalau belajar enggak paham. Enggak ngerti. Kalaupun paham kemudian berbalik, enggak Allah kasih taufik dan hidayah berarti. Ini lihat, mungkin dia takwil. Enggak ngerti, dia takwil. Kecuali memang dia pro. Ah, daripada saya ya, Habib Rizik, Ustaz Abdul Somad, mending saya bela Ahok. Ana khalas murtad. Murtad dia bukan saudara kita lagi. Murtad dun kafir, wajib dikafirkan. Ya, dia murtad. Paham enggak sih? Tapi bisa jadi dia takwil. Dia enggak paham. Dia enggak ngerti. Dia salah paham terhadap keterangan para ulama yang menyatakan al-bid'ah habbu ilal iblis minal maksiat. Bid'ah lebih disukai iblis daripada maksiat. Ini enggak ngerti. Dia pun juga salah paham memahami hal itu. Nah, Syekh Shalih Al-Fauzan, Syekh kemudian Syekh Shalih Al-Syekh di Syarah Fadlul Islam menerangkan, enggak semua bid'ah lebih disukai iblis. Ya. Bid'ah misalkan kenduri kematian. Sama bid'ah membunuh muslim dengan sengaja. Bid'ah dengan maksiat berzina dengan istri tetangga, dengan ibu sendiri, memperkosa anak sendiri. Lebih besar mana? Lebih besar yang itu daripada bid'ah yang kenduri kematian. Mikir dong. Jangan jadi gelok begitu. Makanya kata Syekh Shalih Al-Syekh, enggak, terlebih lagi maksiat kabair yang jelas-jelas parah. Ya, Misal kayak berzina, apalagi berzina ada tingkatannya. Berzina dengan tetangga lebih berat. Kata Nabi, la ayaznia rajulun bimra'ati jarihi. Ya. La aznia rajulun bi asyrati niswa. Seorang berzina dengan 10 wanita, itu aisar, lebih mending minhu daripada ayaznia bimra'ati jarihi, daripada dia berzina dengan satu perempuan tetangganya, anak tetangga, istri tetangga. Ada tingkatannya, apalagi berzina sama saudari kandung. Apalagi sama ibu sendiri, iya dan billah. Kalau cowok anak perempuannya dizinai dia, iya dan billah. Ya, atau ibu kandungnya, ini berat. Masa ini dibilang lebih mending daripada berzina, daripada ya kenduri kematian, ya tahlilan la ilaha illallah. Kemana akal? Ini akibat enggak baca juga, ya. Jadi demikian. Mesti pakai keterangan para ulama. Nah, jadi yang kayak begitu mungkin takwil. Ya, yang dia mengatakan, "Oh, lebih berbahaya Ustaz Abdul Somad, Abdul Rizik dibanding." Mungkin dia takwil. Kalau takwil diajarin, ya. Dan dia pun orang yang enggak berhak menjadi ahli takwil. Dia jadi salahnya double. Takwilnya salah, dia sudah memposisikan diri jadi ahli takwil, enggak bertanya kepada para ulama, tapi untuk dikafirkan Allah alam, belum. Kecuali di terang-terangan, saya mending pro ya, Katolik daripada pro Ustaz Abdul Somad. Kelas. Murtad hadirin. Ya. Murtad ta'yin. Siapa dia sebut dia murtad kalau dia melakukan kayak begitu. Kalau dia benar-benar kayak begitu, mending saya pro Katolik daripada Ustaz Abdul Somad. Kelas. Simpulan, sebut simpulan murtad. Nah. Ini keterangan a'immatud da'wah. Ya. Terus mana lagi tadi? Udah dibaca belum syarahnya? Belum. Nah. Coba Jumakir, baca Jumakir. Mudaharatul musyrikin. Asad. Oh, ayatnya. Ininya udah ya? Oh, udah diartin belum? Asani min anwa irida mutaharatu asamin, ini udah diyakin belum? Tahu. Yang ke-8 dari jenis kemurtatan, menolong kaum musyrikin dalam melawan kaum muslimin. Ay muawanatuhum. Fal mutaharah maknaha al muawanah. Mutaharah maknanya itu sinonimnya, muradifnya muawanah. Ya, menolong. Bi antu'inu al kufar. Yaitu dengan bentuk menolong orang kafir. Ala kita li muslimin dalam memerangi kaum muslimin, wa adiyatin al muslimin, dan menyakiti kaum muslimin. Kadzalika man ahabba al kufar. Demikian pula yang mencintai orang kafir, fa innahu yakfuruh, maka dia kafir. Tapi mencintai orang kafir, yang kafir ini mencintai karena berwala. Tapi kalau cinta karena kekerabatan, tidak kafir. Karena Allah menetapkan Rasulullah SAW mencintai paman yang kafir. Ketika Abu Thalib mati dalam keadaan kafir, Allah tetapkan innaka la tahdi man manaba ahbabta. Sesungguhnya wahai Nabi, engkau tidak akan dapat memberikan hidayah kepada orang yang engkau cintai sekalipun. Nah, berarti kata para ulama, di antara Syekh Shalih Fauzan di Iyanatul Mustafid, Allah menetapkan Rasulullah ada cinta kepada paman yang kafir. Loh, kok boleh? Iya, karena tiga hal ini. Pertama, Abu Thalib pamannya Rasul, biasa itu paman, antum cinta paman antum pun wajar. Ada bapak-bapak yang antum gak kenal, ada paman antum, pas antum cinta yang gak antum kenal, ya cinta ke paman sendiri, ya gak? Paman, ya, adik bapak. Yang kedua, ini perhatikan, Abu Thalib yang mengasuh Rasulullah sejak kecil, mengasuh Rasulullah, menafkahi Rasulullah, mengawasi Rasulullah, menjaga Rasulullah SAW. Yang ketiga, ini yang lebih penting lagi, yang menolong, mensupport, memproteksi Rasulullah SAW dari intimidasi kaum musyrikin Quraisy. Jadi kecintaan Rasul dibangun di situ wajar, tapi bukan wala, loyalitas di situ. Ya, bahkan Ali bin Abi Thalib, anaknya Abu Thalib, ketika Abu Thalib wafat mati, apa kata Abu Thalib kepada Rasulullah? Inna ammaka asyikho qad mat. Asy-Syaikh Abdullah qad mat. Ali enggak ngomong bapakku, tidak, tapi ngomong inna amang, pamanmu. Wahai Nabi, pamanmu Asy-Syaikh, orang tua itu Abdullah yang sesat itu qad mat, mati dia. Tuh lihat. Dia udah mati dia. Nah, itu ucapan Ali. Nah, kepada Rasul. Padahal bapak dia, tapi dia enggak mau nyebut bapaknya. Pamanmu wahai Rasul, paman. Dia sandarin ke Rasulullah. Pamanmu wahai Rasul, dia enggak mau ke dia. Pamanmu wahai Rasul, orang tua renta itu Abdullah yang sesat itu, masyaallah. Khotmat, telah mati. Kata Nabi kuburinnya. Kuburin kenapa? Kuburin itu, kenapa boleh? Supaya bangkainya enggak mengganggu kaum muslimin. Enggak mengganggu orang-orang. Bukan dalam rangka memuliakan dia, bukan. Bisa dipahami enggak? Makanya enggak pakai kapan kuburin. Kuburin aja udah. Baik, mana lagi tadi? Mana? Li'annahu ahabbal kufr, li'annahu ahabbal kufra, ahabbal kufara, fayakfuru bidzalik. Karena dia mencintai kekafiran, mencintai orang-orang kafir, maka dia jadi kafir dengan hal tersebut. Idza ahabbahum, nah, jika mereka mencintainya, apa maknanya? Annahu lam yungkir al-kufra. Dia tidak mengingkari kekafirannya. Wa man lam yungkir al-kufra fa huwa kafirun. Siapa yang tidak mengingkari kekafiran, maka dia kafir. Nah, terus Jumakir baca keterangan ayatnya. La bimudaharatin perhatikan keterangan dari Syekh Shalih Fauzan, ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidul yahuda wan nasara. Awal ayat ini, jangan kalian menjadikan Yahudi dan Nasrani sebagai aulia, ya, sebagai wali-wali kalian. Wa may yatawallahu minkum fa innahu minkum. Siapa yang berwala kepada mereka, maka sesungguhnya ia bagian dari mereka. Innallaha la yahdiz qauman zalimin. Ai la tatawallahum, ai la tatawallauhum, jangan kalian berwala kepada mereka, mencintai mereka, ya, la bimudaharatin, berwala kepada mereka tidak dalam bentuk menolong mereka, wala bimahabbatin, tidak mencintai mereka, wala bimuawanatin, tidak pula membantu mereka. Wa may yatawallauhum, wa may yatawallahum minkum, maka barang siapa yang berwala kepada mereka di antara kalian, ai minal muslimin, fa innahu minhum, maka dia dari kalangan muslimin tadi yang berwala kepada orang kafir, minhum, adalah digolongkan kepada bagian dari mereka orang-orang kafir. Ai yakunu minal yahudi wan nasara, maka dia menjadi bagian dari Yahudi dan Nasrani. Hadza dalilun ala riddatihi, ini adalah dalil atas kemurtatannya. Tsumma qala Allah, kemudian Allah berfirman, innallaha la yahdil qaumadz zalimin, Allah tidak memberikan hidayah kepada orang-orang yang zalim. Fasammahum zalimina, maka Allah menamakan mereka sebagai orang-orang zalim. At-Tasi' pembatal ke-9, lihat. Mani'taqada anna ba'dun nasi yasa'ahu al-khuruju an syariati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam kama wasa'a al-Khadiru al-khuruja an syariati Musa alaihi salam fahuwa kafirun. Nah, ini banyak di kaum sufi tasawuf. Ya, yang ke-9, penyebab murtad adalah mani'ta qada, barang siapa yang meyakini anna ba'dun nasi, bahwasanya sebagian orang yasa'ahu al-khuruju, dia punya kelapangan untuk keluar an syari'ati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, untuk keluar lepas dari syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kama wasa'a al-khadiru, sebagaimana Khidir punya kelapangan al-khuruja, untuk keluar lepas an syariati Musa alaihissalam. Siapa yang meyakini demikian? Fahuwa kafirun. Maka dia kafir. Maka dia kafir. Ya, bisa dipahami sini? Jangankan dia. Seandainya Musa hidup di zaman ini, keluar dari syariat Nabi, Musa pun kafir. Tapi itu kan enggak. Nah, tapi Rasulullah yang ngasih demikian. Kata Rasulullah SAW, "Lau kana Musa hayyan," seandainya Musa masih hidup hari ini, "ma wasa'ahu illa tibai," dia tidak punya kelapangan kecuali dia mengikuti aku. Enggak punya pilihan kecuali mengikuti diriku. Subhanallah. Itu Musa itu. Itu Musa. Coba kalau siapa ini Syekh Sufi kok tiba-tiba mau ya bersyariat dengan syariat ilmu laduni dari sisi Allah, ngarang-ngarang sendiri, maka dia murtad. Iya dan tidak. Lanjut jumakir. Man ajaza qala syari. Salam. Menjelaskan man ajaza di ahadin, barang siapa yang memperkenankan kepada seseorang ayah kerujaan syariati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam untuk keluar dari syariatnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, liannallaha ba'atsa Muhammadan ilan nasi kafatan, karena Allah mengutus Muhammad kepada seluruh manusia semua, wa aujaba ta'atahu 'alal 'alamin, Allah mewajibkan ketaatan kepada ya, Allah mewajibkan untuk mentaati beliau, ya, untuk mentaati beliau kepada seluruh alam. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidaklah kami mengutus engkau melainkan sebagai rahmat bagi seluruh alam. Wa ma arsalnaka illa kafatan lin nasi basyira wa nadhira. Dan tidaklah kami mengutus engkau melainkan sebagai untuk seluruh manusia sebagai pemberi kabar gembira dan peringatan. Ya ayuhan nas, wahai manusia, kul ya ayuhan nas, katakanlah kepada mereka, wahai manusia, inni rasulullah ilaikum, aku adalah Rasulullah untuk kalian. Ya, jami'an, semuanya. Faman lam yastajib li rasuli, maka barang siapa yang tidak menyambut seruan Rasulullah SAW, wa yattabi' hadha rasula, dan tidak mengikuti Rasul ini, fahuwa kafir. Sawa'un akana yahudiyan au nasraniyan au majusiyan, apakah dia Yahudi, Nasrani, Majusi, ya, au ayya millatikana, au ayya millatin kana, atau agama apapun dia. Ya, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda apa, walladhi nafsu Muhammadin biyadi la yasma'u bi ahadun min hadhihi al ummah Yahudiyun wala Nasraniyun ya summa yamutu walam yu'min billadhi ursiltu bihi illa kana min ashabin nar. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, demi Allah yang jiwaku berada di tangannya, tidaklah mendengar diriku seorang pun dari kalangan umat ini, apakah dia dari Yahudi atau Nasrani, kemudian dia mati dalam keadaan tidak beriman kepada aku, kepada apa yang aku telah diutus dengannya, kerasulan, melainkan dia adalah penduduk neraka. Ya, nah, ini jelas, ini wadih. Li'annahu bibi'satihi, karena dengan diutusnya beliau sallallahu alaihi wasallam, aujaballahu ta'atahu wattiba'ahu. Allah mewajibkan untuk mentaati beliau, mengikuti beliau, waman kana al-dinil yahudi wa nasraniyah, fa innahu qad nusikha bi bi'satihi sallallahu alaihi wasallam. Maka barang siapa yang berada di atas agama Yahudi Nasrani, maka dihapus agama tersebut dengan ya diutusnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fala yasawa ahadan. Ya, maka tidak boleh, tidak ada kelapangan untuk siapapun ayah kerja untuk keluar antotantoatihi, dari ketaatan kepada beliau. Amma khurujul khadri, adapun keluarnya Nabi Khidir antoati Musa dari ketaatan pada Musa, lianna Musa lam yursal ilal khadr, karena Nabi Musa tidak diutus kepada Khidir. Lianna risalata Musa khasatun bi Bani Israel, karena kerasulan Musa khusus untuk Bani Israel aja. Allah Ta'ala berfirman, wa idh qala Musa, ketika Musa berkata li qaumihi, kepada kaumnya, ya qaumi lima tu'dunani, wahai kaumku, kenapa kalian menyakitiku, wa qad ta'lamuna anni rasulullahi ilaikum. Ya, lihat, perhatikan kata Musa, ya, sesungguhnya aku adalah Rasul Allah untuk kalian, yaitu Bani Israel, di Bani Israel. Risalatu Musa li Bani Israel, ma hiya amatun li jami'in nas, tidak mencakup seluruh manusia. Bagadzalikal Khidr, demikian pula Khidr, kana ala ibadatillah, beliau berada di atas peribadatan kepada Allah, ya, bukan dengan perantara kerasulan Nabi Musa. Entah dengan kerasulan yang lain atau dengan dia adalah diajarkan sendiri oleh Allah karena dia adalah nabi. Maka kata Syekh, fakhtalafal ulama fil Khidr. Para ulama berselisih pendapat tentang Nabi Khidir, hal huwa nabiyun aw rajulun salih, apakah dia nabi atau orang saleh, ala qaulain, berdasarkan dua pendapat. Pak Majid, li'annahu amila asya'a mu'jizatin la taqulu illa mu'jizatin mislu kharkihi lisabinati qamid dhabhihi al walada al walada wa minhu iqamatihi al jidar allati yuridu ayyan qadda hadhihi umuru mu'jizatin hadhihi umurun mu'jizatun hadhihi umurun mu'jizatun li annaha mabniyatun ala asya'a mughayyabatin wal mu'jizatu la takunu illa li nabiyyin wa aslu qissati Musa ma'al Khidr anna Musa alaihi salatu wassalam khatab fi Bani Israil fas'aluhu hal hunaka a'lam minhu faqala la fa'auha Allahu ilayhi anna hunaka 'abdan fi ardin kada wa kada indahu min al-'ilmi ma laysa indaka fadhahaba Musa 'alayhi salatu wa salam ila hada rajuli yatlubu dhalika al-'ilma qala ta'ala wa idh qala Musa li fatahu la abrahu hatta amlugu majma'al bahrayni aw amdiya kutuba safar falamma balagha majma'a bainihima hasbuk cukup Pendapat yang pertama, dia adalah nabi. Li'annahu 'amila asya'an la takunu illa mu'jizatin. Kenapa? Karena Khidir melakukan berbagai hal yang itu tidaklah mungkin melainkan itu adalah mukjizat. Ya, semisal kharqihi lisafinati, bagaimana perbuatan Khidir melubangi perahu, ya. Sampai Musa heran, kenapa dilubangi? Karena di depan ada raja yang zalim, suka merampas. Dia nanti enggak mau sama perahu yang bolong. Misal dabihi al-walada, semisal membunuh bocah, semisal mendirikan tembok yang hendak roboh. Nah, ini semua perkara yang mukjizat, ya nah mabniyatun 'alal asya' mughayyabatin. Karena dibangun di atas berbagai hal-hal yang gaib. Mukjizat la takunu illa lin nabiyyin. Nah, sedangkan mukjizat itu tidaklah mungkin kecuali itu ada pada nabi. Nah, wa aslu kisati, asal kisah ini, kisah Musa ma'al Khidir, bersama Khidir adalah anna Musa alaihissalam khotaba fi Bani Israil. Pernah berkhutbah pada suatu hari di hadapan Bani Israil. Fasaluhu, maka mereka bertanya kepada Musa, "Hunaka alamu minka? Apakah ada orang yang lebih alim daripada engkau wahai Musa?" Faqala la. Musa mengatakan enggak ada. Wa Allahu ilaihi, maka Allah mewahyukan kepada Musa. Ya. Anna hunaka abdan, bahwa ada di sana ada hamba, fil ardi kada wa kada, di negeri sana dan sana, di negeri tertentu, negeri demikian dan demikian, indahu minal ilmi, dia punya ilmu ma laisa indak, yang kau tidak miliki. Maka Musa pun pergi ke orang tersebut, ila hada rajul yatlubu dzalikal ilma, ingin menuntut ilmu, ingin belajar. Qala ta'ala, wa idz qala Musa li fatahu, ketika Musa berkata kepada muridnya yang menemaninya, la abrah, aku tidak akan berhenti, hatta ablugha majma'al bahrain, hingga aku sampai ke tempat pertemuan dua lautan, au amdiya raqaba huquba, atau aku akan tetap berjalan bertahun-tahun, ai safara. Falamma balagha majma'al bahrain, majma' bainihima, maka ketika ya, keduanya sampai di pertemuan dua laut tersebut, ila akhirih, ya, fawajada abadan min ibadina atainahu rahmatan min indina wa 'allamnahu min ladunna ilma. Maka dia Musa mendapati seorang hamba dari hamba-hamba kami yang kami telah memberikan dia rahmat dari sisi kami, dan kami telah mengajarkannya dari sisi kami ilmu dari sisi kami. Qala lahu Musa, hal attabi'uka ala an tu'allimani mimma 'allamta rushda. Musa berkata kepadanya, bolehkah aku mengikuti engkau supaya engkau mengajarkan diriku dari hal-hal yang engkau telah diajarkan ilmu kepadamu. Nah, terus para ulama ila akhirih. Oh ya, tepat dong. Al-Fatri ma'wa min umatil Musa, di'ana Musa lam yuba'an ilan nasi kafatan, walidarika wasa'ahu al-kuruj. Wasa'ahu? Wasa'ahu al-kuruj. Wasa'ahu al-kuruj. Kuruj, fa'il. Amma Muhammadin sallallahu alaihi wasallam fa'inahu mab'udun ila nasi kafatan. Fala yasau ahadan al-khuruj an syari'atihi wa hadha bihi raddun ala sufiyyati alladziina yas'umuna annahum yasiruna ila halatin la yasu hajatin ila tiba'i rusuli wa annahum ya'khuduna anni mubasharatan wa la ya'khuduna anni rusuli. Nah. dan seterusnya sampai akhir kisah yang Allah sebutkan di surah Al-Kahfi. Hada asrul kisah. Ini kisah aslinya demikian. Allati dzakarahullahu fi suratil Kahfi, yang Allah sebutkan di surah Al-Kahfi. Fal Khidr ma huwa min ummati Musa. Khidr bukanlah umatnya Musa alaihissalam. Karena Musa lam yubas ilan nasi kafatan, karena Musa tidak diutus kepada manusia seluruhnya. Wa kadzalik, walidzalika, oleh karena itu wasa'ahu al-khuruj. Ya, jadi Khidir boleh keluar dari syariat Musa alaihi salatu wasallam. Amma Muhammadun sallallahu alaihi wasallam fa innahu mab'utsun ilan nasi kafatan. Adapun Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau diutus untuk semua manusia. Fala yasau ahadan al-khuruj an syariati. Maka tidak ada seorang pun yang boleh keluar dari syariat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadapihi raddun ala sufiyah. Maka ini adalah bantahan ya terhadap kaum sufi, alladzina yaz'umuna annahum yasiruna ila halatin laysu bihajatin ila tiba'ir rusul. Yang mereka mengklaim bahwa mereka yasirun, telah sampai ila halatin, kepada suatu keadaan yang mereka enggak butuh lagi kepada rasul. Wa annahum ya'khuduna 'anillahi mubasyaratan. Yang katanya mereka mengambil ilmu dari Allah secara langsung, la ya'khuduna 'anil rusul. Mereka tidak mengambil dari rasul, maka mereka kufur. Iya. Pembata. Nah, Marwanto. Wa yaquluna inna rusula inna ma'hum min awami. Amal qawasu wa la yahtajuna ila rusuli. Bi annahum ya'rifuna Allah wa yasiluna ila Allah. Wa yaquluna anilladhi mubasharatan. Hada ma alaihi ulatu sufiyati annahum yasiluna ila halatin istanuna an rusul alladhi sallallahu alaihi wasallam yakhrujuna an syari'atihi falidhalika la yasiluna wala yasumuna la yusallun yusallun. Kalau tadi yasilun, sekarang yusallun. La yusalluna wala yasumuna wala yahujjun wala yakmaluna bima jaa bihi ar-rasul bi annahum qawasu qawas qawas yaquluna ma nahnu bi hajatin ila rasuli nahnu wasalna ila allahi nas'alullaha al-afiyah. Hada qasdu sayfi min dhikri hadhihi al-mas'alati. Hada raddun ala as-sufi al-asfiyati alladhina yaskumuna annahum yassa'uhum al-khuruju an syari'ati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam li'annahum laysu bihajatin ilayhi. Nah, mereka kaum sufi menyatakan innar rusula innama hum lil awam. Kalau rasul itu untuk orang awam, amal khawas, adapun orang-orang khas, fala yahtajuna ila rusul. Enggak butuh kepada rasul. Ya annahum ya'rifuna Allah, karena orang khawas sudah kenal Allah ma'rifat. Yasiluna ila Allah, ini hakikat sudah sampai langsung kepada Allah. Ya, mereka pakai dalil ini, ya, dalilnya apa? Al-Quran. Al-Quran. Ya. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Dan beribadahlah pada Rabbmu sampai datang keyakinan. Jadi yakin adalah akhir, batas akhir untuk ibadah. Oh, udah yakin udah. Padahal yakin maknanya apa? Mati. Qalu masalakakum bisakar, qalu lam nakum minal musallin, wa lam nakum nut'imul miskin, wa kunna nakhudu ma'al kha'idin, wa kunna nukadzibu biyaumiddin, hatta atana al-yakin. Yakin mati sampai datang kematian kepada kami. Bukannya sampai datang keyakinan gitu yang dipahami. Ada batil ini. Ya. Baik. Perhatikan lagi. mana lagi tadi? Ya khuduna anillahi mubasyaratan. Wah, mereka ngambil ilmu dari Allah secara langsung. Hadza ma alaihi gulatu sufiyyah. Inilah yang diamalkan oleh kaum sufi yang ekstrim. Annahum yasilun, mereka sudah hakikat ini sampai kepada halatin, suatu keadaan yastagnuna anir rasul. Yang mereka sudah merasa cukup, enggak butuh lagi dari kepada Rasul sallallahu yakhrujuna min syariati, mereka keluar dari syariat Nabi. Lidzalika, oleh karena itu, la yusallu, mereka enggak salat. Salat di Mekah katanya. Wala yasumun, enggak puasa. Ya, wala yahujjun, enggak haji. Wala yamaluna bima jaa bihi ar-rasul. Bahkan mereka tidak mengamalkan apa yang dibawa Rasul. Liannahum khawasun, karena mereka orang khawas. Yaqulun, mereka menyatakan, "Ma nahnu bihajatin ila Rasul." Kita enggak butuh kepada apa yang dibawa oleh Rasul. Ya. Innama wasalna ila Allah. Ini sudah hakikat, kami sudah sampai kepada Allah. Nasallaha ala afiyah, kita mohon pada Allah ya, keselamatan. Hadza qasdu syekh, inilah maksud dari syekh min dzikri hadhihi masalah, dari menyebutkan masalah ini. Hadza raddun, inilah bantahan terhadap kaum sufiyah alladzina yazumun, yang mereka mengklaim, mengaku, menyangka annahum yasauhum al-khuruju an syariati Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang mereka mengklaim bahwasanya mereka dapat keluar dari syariat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya annahum laisu bihajatin ilaihi, karena mereka enggak butuh. Jangankan mereka tadi, Musa aja kata Nabi apa? Laukana Musa hayyan ma wasa'ahu ila tibai. Enggak punya kelapangan apa-apa, enggak punya pilihan kecuali ngikut Nabi. Naam, al-ashir, pembatal terakhir. Al-irad an dinillah, berpaling dari agama Allah taala. La yata'allamuhu wa la ya'malu bih. Tidak mempelajarinya, tidak mau mengamalkannya. Ini banyak nih orang kayak begini. Ah, daripada saya tahu mending enggak tahu. Daripada saya tahu tapi ngelakuin dosa, dosanya double, mending enggak tahu. Kalau tahu belajar agama, ngelanggar dosa, iya dosa, tapi nggak mau belajar, nggak mau, kafir, pembatal Islam, besar mana, besar mana? Ya iyalah, jadi keliru. Mereka mengatakan daripada saya tahu terus saya ngelakuin, mending saya nggak mau tahu, mending saya nggak mau tahu. Ini berpaling. Berpaling ini, berpaling dari agama Allah, tidak mau mempelajarinya, tidak mau mengamalkannya. Ini penyebab murtad. Kata Syekh yang ngomong pembatal Islam kok. Ke-10. Dalilu qauluhu ta'ala, Syekh poin dalil. Wa man azlamu mimman dzukira bi ayati rabbih tsumma arada 'anha, inna minal mujrimina muntaqimun. Dan siapakah yang lebih zalim? Nah, ini termasuk orang yang paling zalim. Dan siapakah yang lebih zalim daripada orang yang telah diberikan peringatan dengan ayat-ayat kami, kemudian dia berpaling darinya? Sesungguhnya orang-orang mujrim ini akan dibalas. Ya. Baik, kita baca dulu syarahnya di sini. Ya. Fadol, aib. Yoridu yoridu a'rodo yoridu, jangan balik jangan yang lain-lain. Fa'amaluhu maghdubi wa hada ma nasta'idu minhu. ra'atin. Hasil cukup. Al-ashir wa huwa al-akhir, yang ke-10 nilai yang akhir, al-irad an dinillah, berpaling dari agama Allah. La yahtammu biddin, la yahtammu biddin, dia enggak mau memperhatikan agama. La yata'allamu, dia enggak mau mempelajarinya. Walau ta'allama, seandainya pun dia mempelajarinya, la ya'malu, dia enggak mau mengamalkan. Yu'ridu 'anil ilmi awwalan, dia berpaling dari ilmu dulu. Yang pertama, awalnya dia berpaling dari ilmu. Summa yu'ridu 'anil amali, kemudian dia berpaling dari amal. Ya. Nas'alullah al-afiyah. Wa hatta law amila wa huwa ala ghairi ilmin, walaupun dia mengamalkan tapi tidak di atas ilmu. Fa 'amaluhu dalalun, maka amalnya adalah kesesatan. Ala budda ayata'allama awwalan summa ya'malu. Maka ya. Fala budda ayata'allama awwalan summa ya'mala. Ma'tub ya, kaya ta'allam. Maka mestilah dia mempelajari dahulu kemudian mengamalkan. Amma man akhadhal ilma wa tarakal amala fa hadha min al-maghdubi alaihim. Adapun orang yang dia mau belajar tapi dia tidak mau beramal, maka ini sebagai seperti orang yang Allah murkai. Ya, di Al-Qur'an. Wa man akhadhal amala, namun siapa yang beramal wa tarakal ilma tapi tidak mau beramal, tidak mau berilmu, fa hadha dhalun, maka dia sesat. Nasrani. Kalau yang tadi Yahudi. Hada manasta'idu minhu, inilah yang kita berlindung darinya. Fi kulli rak'atin, di setiap rakaat. Ihdinash shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Bukan jalan orang yang kau murkai. Yahudi akhadhal ilma wa tarakal amal. Waladdallin, bukan pula orang yang sesat. Nasrani. Akhadhal amala wa tarakal ilma. Ya. Sampai sini ya. Tafadhal. Jumakir. Faman a'rada. Faman a'rada 'an dzikrillah la ya'lamu wa la ya'lamu bihi innahu yakunu muttaddan 'an dini al-islam. Wa qala jalla wa 'ala yaqulu faman a'rada 'an dzikrillah inna lahu 'ashran tamta. A'rada 'an dzikrillah jam ya'lamu wa la ya'lamu bihi. Wal ladzina yataqawwalu 'an dzikrillah ma'lum. Wa man a'rada 'an dzikrillah dinillah. Barang siapa yang berpaling dari agama Allah, la yata'allamuhu, la yata'allamuhu, tidak mau mempelajarinya, wala ya'malu bih, tidak mau mengamalkannya, fa innahu yakunu murtaddan 'an dinil Islam. Maka dia murtad keluar dari agama Islam. Allah jalla wa ala berfirman, "Wa man a'rada 'an dzikri," dan barang siapa yang berpaling dari peringatanku, "fa innalahu ma'isyatan dunka," maka dia akan mendapatkan penghidupan yang sempit. A'rada 'an dzikri, berpaling dari peringatanku, maknanya lam yata'allamhu, tidak mau mempelajarinya, walam ya'mal bihi, tidak mau mengamalkannya. Allah taala berfirman, "Walladzina kafaru 'amma unziru mu'ridun." Adapun orang-orang kafir, dan orang-orang kafir ialah mereka berpaling dari apa yang telah diberikan peringatan kepada mereka. Berpaling. Mending gak tahu deh daripada tahu, katanya. Allah Ta'ala berfirman, وَمَنْ أَظْلَمَ مِمَّنْ ذُكِّرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ ثُمَّ أَعْرَضَ عَنْهَا. Siapakah yang lebih zalim daripada orang-orang yang ketika diingatkan dengan ayat-ayat kami dari Rabb, ayat-ayat Rabb-nya, ثُمَّ أَعْرَضَ عَنْهَا, malah dia berpaling darinya. Inna minal mujrimina muntaqimun. Sesungguhnya kami akan membalas orang-orang yang berbuat dosa itu. A'rada anha ba'da ma dzukira biha. Dia berpaling setelah diberikan peringatan tentang. Wa hunaka insanun la yata'allamu min babil kasali. Namun ada orang yang tidak mau belajar agama tapi min babil kasali. Kenapa? Karena malas. Hada la yukaffaru, ini tidak dikafirkan. Lakinnahu yulamu ala kasalihi. Tapi dia dicela atas sikap malas dia tadi. Amma idza kana tarku talabil ilmi adama raghbatin fil ilmi. Adapun kalau dia meninggalkan menuntut ilmu, tidak mau belajar. Kenapa? Karena tidak ada keinginan untuk, ya, tidak ada hasrat terhadap ilmu. Hadza huwal i'rad wal iyadu billah. Inilah yang disebut berpaling dari agama. Hadza huwal ladzi yakfuru. Atau boleh juga baca yukafaru. Ini adalah yang kufur atau orang yang dikafirkan. Lakin in kana lal mar'u yarghabu al ilma wa yuhibbu al ilma lakinnahu indahu kasalun. Namun apabila orang dia suka ilmu, cinta ilmu, ya, tapi dia malas, ya. Li anna talabal ilmi sa'bun, karena menuntut ilmu itu berat. Ya tatallabu sabran, membutuhkan kesabaran. Wa tatallabu tahammulan, memerlukan daya tahan. Wa tatallabu julusan, memerlukan duduk di majelis. Wa huwa kaslan, sedangkan dia sendiri sangat malas, ya, sangat pemalas. Hadala yulamu ala kasalihi, dia dicela atas sikap malasnya aja. Wa ala tafritihi, dan juga karena peremehan dia. Lakinnahu la yasilu ila hadil kufri, namun dia tidak sampai kepada derajat kekufuran. Masih bisa dibaca? Ini sudah selesai hakikatnya. Panjang. Masih sanggup mau baca? Sanggup enggak? Merontok? Ayo lanjut ya berarti ya. Lalu, lihat di matan. Wala farqa fi jami'i hadhihi an-nawaqidi bainal hazili wal jari wal khaifi illa al mukrah. Baik, perhatikan. Wala farqa, tidak ada perbedaan fi jami'i hadhihi nawaqidi, di seluruh pembatal-pembatal Islam ini. Bainal hazili, apakah berkelakar, bercanda, wal jadi, ya, sungguh-sungguh, wal khaifi, ataupun apa namanya, takut, diancam, ilal mukrah, kecuali yang dipaksa. Tapi dipaksa itu sebatas pada qaul, bukan fi'il, pada ucapan, bukan perbuatan. Ya, kalau dia melakukan pembatal Islam yang itu adalah pengucapan, semisal istihza, nah itu kalau dipaksa, iya. Kalau yang lain, enggak. Kalau yang berupa fi'il, enggak boleh. Ini keterangan Ibn Taimiyah di Al-Istiqomah. Kulluha min a'zami ma yakunu khataran. Semuanya ini adalah diantara sebesar-besarnya perkara yang berbahaya. Wa min aktsari ma yakunu wuqu'an, dan diantara yang paling banyak terjadi. Jadi artinya pembatal Islam itu bukan 10 aja. Kalau antum buka buku-buku fikih, ya, di buku-buku fikih madhab apapun itu ada bab riddah, disebutkan penyebab-penyebab murtad. Fayan bagi lil muslimi, maka sudah seharusnya bagi seorang muslim ayyah daraha, untuk berhati-hati darinya. Wa yakhafa minha, takut dari pembatal Islam ini ala nafsihi, menimpa diri dia. Na'udzubillahi min mujibati ghadabihi wa alimi iqabihi. Kita berlindung pada Allah dari hal-hal yang menyebabkan kemurkaannya dan pedihnya adabnya. Wa sallallahu ala khairi khalqihi Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallama. Semoga selawat dan salam tercurah kepada sebaik-baik makhluknya Muhammad dan keluarganya, ya, beserta sahabatnya. Nah, berarti baca yang mana sekarang? Hah? Mana? Nah, tafadhal Pak Majid. Rogbat ya. Irad berpaling, oh ini masih irad ya. Berpaling yang menunjukkan kepada ketidakadaan hasrat keinginan terhadap ilmu atau benci ilmu, inilah yang kufur waliyadu billah. Terus lapar Pak. Walhazili wahwaladhi maktub ke jadi wahwaladhi yang suruh wa inna ma yakmalu hada imbabin mah alhazir wahwaladhi la yaksid, bukan yaksud, la yaksid wahwaladhi la yaksid wa inna ma yakmalu hada imbabin masri wala'i wala'abi raddun wa fi hadha raddun wa fi hadha ala al-murji'ati alladhi yaquluna alladhina alladhina yaquluna la yakfuru hatta la yukaffaru la yukaffaru hatta ya taqidu biqalbi hatta ya taqida biqalbi la farq baina al-jahli wal hazini aw qa'ibi alladhi yaf'alu hadhihi al-ashya'a taf'an bil khawmi wal wajibu alaihi an yasbiru. Nah, kemudian kata Syekh Shalih Fauzan, maka tidak ada perbedaan di antara pembatal 10 pembatal Islam ini, apakah yang sungguh-sungguh yang yaitu yang memaksudkan apa yang diucapkan yang dilakukan, atau hazil yang berkelakar bercanda, itu yang tidak memaksudkan apa yang diucapkan dilakukan. Innama yaf'alu hadha mimba bin mazhi wal la'ab, mereka sesungguhnya ini dilakukan karena bab bercanda dan main-main. Hada fihi raddun ha fi hada, dalam masalah ini terdapat sanggahan alal murji'ah, kepada kaum murji'ah, alladzina yaqulun, yang mereka mengatakan la yukaffaru hatta ya'taqida biqalbihi, seorang tidaklah dikafirkan hingga dia meyakini dengan kalbunya. La farqa bainal jadi wal hazil, tidak ada perbedaan antara orang yang sungguh-sungguh dan berkelakar, wal khaif, maupun yang takut dipaksa, alladhi yaf'alu hadhihi al-asya'a, yang melakukan hal ini semua, daf'an, dalam rangka menghilangkan lil khaufi, rasa takut, wal wajibu alaihi, yang wajib bagi dia ayyasbir, untuk bersabar. Nah, terus ilal mukra, Marwanto. Ida ukriha an yakula kalimatan tida kufur walam yumkin walam yumkinhu takhallusu min dulmi ila nah walam yumkinhu at takhallusu min dulmi ila bina farakhusa daf'a khabar yakun daf'al ikrahi illa anna qalbahu ya'taqidu la ya'taqidu bima la yatalabbadu Li Ammar ibni Yasir alladhi sababa alladhi sababu nuzuli Qalbaka maf'ul tarjidu qala mutma'inan bidiman qala fa inna aadu fa'ada fa'ud wa anzala Allahu ta'ala ila man ukhriha wa qalbuhu mutma'inun bil iman la yastafidu al mu'minuna al kafirina awliya'a ذَلِكَ فَلَيْسَ مِنَ اللَّهِ بِشَيْءٍ إِلَّا أَيَّكُمْ أَيْ أَنْ تَتَّقُوا مِنْهُمْ تَقَوْا بِاللَّهِ مِنْ مُوجِبَاتِ غَضَبِهِ وَعَلِيمِ وَعَلِيمِ نعم طيب dari mana Marwan Tok bacanya؟ Ya, ilal mukroh kecuali orang yang dipaksa. Ya, kata beliau ila ukri ida ukriha apabila seorang dipaksa ayakula untuk mengucapkan kalimatan sebuah kalimat fiha kufron di dalam kalimat tersebut terkandung kekafiran lam yumkinuhu at-takhallusu minad dhulmi ila biha. Yang tidak memungkinkan bagi dia untuk melepaskan diri dari kedzaliman tersebut kecuali dengannya dengan mengucapkan kalimat tadi farahusa lahu Allahu bidzal, maka Allah memberikan rukhsah keringanan buat dia dalam hal tersebut. Allah taala berfirman man kafara billah, barang siapa yang kafir pada Allah mim ba'di imani, setelah keimanan dia ila man ukriha, kecuali orang yang dipaksa wa qalbuhu mutmainun bil iman, ya, dan kalbunya tetap tenang dalam keimanan bi hadza syarti, dengan syarat ini dipaksa yakunu qasduhu, ya, maksud tujuan dia adalah apa? Daf'al ikrahi faqat, untuk menolak pemaksaan tadi aja. Illa melainkan, ya, kalau tidak melainkan anna qalbahu, namun kalbunya dia lah ya taqidu bima ya talafadu bihi, kalbunya dia tidak meyakini apa yang dia ucapkan, apa yang dilafadzkan berupa kalimat-kalimat kekufuran. Ini kama hasal di Amr bin Yasir, sebagaimana yang terjadi pada Amr bin Yasir alladzi sababu nuzulil ayat fihi, yang ini adalah sebab turunnya ayat lamma akhadahu al-kufaru, ketika orang-orang kafir menangkap beliau, ya, wa adzabuhu, mereka menyiksanya hatta yaqula fi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, hingga mereka apa namanya, hingga beliau berbicara negatif tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ay yasubbu rasul, mencela rasul, dipaksa fawafaqahum, maka dia pun Amr setuju sama mereka, akhirnya wasabbar rasul, mencela rasul sallallahu alaihi wasallam, ja'a nadiman ila rasul sallallahu alaihi wasallam, setelah itu dia datang kepada rasul dalam keadaan menyesal khaifan mimma hasalalah, takut dari apa yang telah terjadi pada dia tadi. Maka Nabi SAW bersabda kaifa tajidu qalbak, ah gimana engkau dapati kalbumu, qala mutmainan bil iman, tetap tenang dalam iman, qala fa in adu faud, kalau mereka kembali lagi maksa kamu lagi faud, ulangi lagi aja kayak tadi enggak apa-apa. Nah anzalallahu taala, maka Allah menurunkan ayatnya illa man ukriha qalbuhu wa mutmainan bil iman, kecuali orang yang dipaksa kalbunya tetap tenang dalam keimanan. La yattakhidul mu'minuna al-kafirina awliya'a min dunil mu'minin. Janganlah orang-orang mukmin menjadikan orang-orang kafir sebagai wali selain orang mukminin. Wa may yaf'al dzalika fa laysa minallahi fi syai'in. Ya, barang siapa yang berbuat demikian maka fa laysa fi minallahi fi syai'in. Ya. Maka barang siapa yang berbuat demikian maka lepaslah ia dari pertolongan Allah sedikit, ya. Sedikit pun. Illa antattaqu minhum tuqa, kecuali dia karena siasat memelihara diri dari sesuatu yang ditakuti dari mereka. Ya. Kemudian kata Syekh, na'udzubillah min mujibati ghadabihi wa alimi iqabihi, amin. Kita berlindung dari Allah dari perkara yang menyebabkan kemurkaannya dan pedihnya siksanya. Amin. Amin maknanya istajib. Kabulkan. Masuk ke soal jawab. Al-Asilah halaman 39. Faraud. Soalun dibaca. Soal bahwa al-farqu bainal kafirin wal musyrikin, al-jawab bainahuma umumun wa khususun, asyirku ammu ammu ila kufri wa kullu musyrikin kafirun walaysa kullu kafirin musyrikan. Al-musyriku ya'budu Allah wa ya'budu ghayrahu. Wa amal kafiru fa innahu yajhadu wujud Allah jalla wa ala wa la ya'tarifu billahi azza wa jalla wa la ya'tarifu bidain utang dong, enggak mengakui utang bidin. Walayatarifu bidinin wal kafiru al-jahil. Amma musyriku fakwa ya'tarifu wa ya'taqinu walakin ya'budu baha wa ya'budu bayrahu fakwa musyrikun kafirun. Fakulu musyrikin fa'inamu kafirun walaysa kullu kafirin yakunu musyrikan li'anna kafiru qad yakunu mulhidan jahidan. Nah, ada soal jawab. Soal mal farq bainal kafir wal musyrikin, apa perbedaan antara kafirin dan musyrikin? Kata Syekh, jawabnya bainahuma, di antara keduanya umumun wa khususun, terdapat keumuman dan kekhususan. Syirik ammu minal kufur, lebih umum daripada kekafiran, daripada kufur. Ya, fa kullu musyrikin kafirun, semua orang musyrik kafir. Walaysa kullu kafirin musyrikan, tidak setiap orang kafir musyrik. Nah, paham enggak sini? Umum dan khusus. Apa itu musyrik? Fal musyriku ya'budullaha wa ya'budu ghairahu. Orang musyrik yang beribadah pada Allah dan beribadah kepada selain Allah. Itu orang yang larung saji, sedekah laut, mereka beribadah pada Allah tapi beribadah pada Nyi Roro Kidul, mereka musyrikun. Mereka apa? Musyrikun. Ya. Kemudian, wa amal kafir fa innahu yajhadu wujudallah. Orang kafir dia menentang wujudnya Allah. Wala ya'tarifu billah. Tidak mengakui Allah. La ya'tarifu bidinin minal adyan. Bahkan terkadang ada yang tidak mengakui agama manapun. Nah, ini kafir. Ateis kafir, komunis kafir. Kemudian orang Hindu kafir, orang Buddha kafir. Ya, kafir. Ini kafir semua. Ahlul kitab kafir. Kafir. Nah, musyrikin, lihat kayak orang Quraisy. Mereka beribadah kepada Allah tapi beribadah kepada yang lainnya. Maka mereka mengklaim beribadah kepada berhala dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah. Ma na'buduhum illa liqarribuna ilallahi zulfa. Walladzina yabuduna min dunillah. Ya. Dan orang-orang yang beribadah pada selain Allah. Walladzina yabuduna ma la yadurruhum wa la yanfa'uhum. Dan orang-orang yang beribadah kepada suatu hal yang enggak bisa memberikan manfaat mudarat pada mereka, mereka mengatakan apa? Haula'i syafa'una indallah. Mereka adalah pemberi syafaat kami kelak di sisi Allah. Ini musyrikun mengakui Allah. Ya. Orang-orang yang beribadah kepada kuburan keramat, beribadah juga kepada Allah, musyrikun. Mereka musyrikun. Ngerti enggak sini? Ya. Hada huwal kafir jahid. Nah ini kalau yang enggak mengakui agama manapun, ini kafir jahid penentang. Amal musyrik fahuwa ya'tarifu wa ya'taqidu. Adapun musyrik, dia mengakui Allah. Dia berakidah mengakui Allah, meyakini Allah. Dia beribadah pada Allah, lakin ya'budullah wa ya'budu ghairahu. Dia beribadah pada Allah, beribadah juga kepada selain Allah. Fahuwa musyrikun kafirun. Dia musyrik, kafir juga. Fakullu musyrikin fa'innahu kafir. Setiap musyrik kafir. Walaysa kullu kafirin yakunu musyrika. Tidak setiap kafir musyrik. Paham enggak sini? Hah? Ateis kafir, tapi dia bukan musyrik. Nah, orang yang larum saji beribadah kepada Allah, tapi beribadah kepada selain Allah. Dia dapat juga namanya musyrik. Li'annal kafira qad yakunu mulhidan jahidan. Karena yang namanya kafir terkadang itu dari orang yang mulhid, ateis, jahid, penentang. Soal berikutnya. Tafadhal. Dibaca Jumakir. At-tauhidah maqul dari ta'allamu at-tauhidah wa'amilu bihi wa'amilu bihi. Baik, ini ada pertanyaan. Ahsanallahu ilaikum, semoga Allah membaguskan kau ya Syekh. Yaqul, ini ada yang bertanya, ashkala alaina qawlu al-mu'alifi. Ucapan mu'alif ini muskil buat kita ini. Apa namanya? Membuat muskil, bahasa kita apa sih? Membuat kita bingung ya. Ini ada ucapan mu'alif yang membuat kita bingung, yaitu irad an dinillah, berpaling dari agama Allah. Al ta'ala ya ta'allamuhu, tidak mau mempelajarinya. Wala ya'malu bihi, tidak mau mengamalkannya. Hal yadkhulu bihi al-awamu al-yawma, apakah masuk di sini orang awam hari ini? Alladzina la yaftahu al-ilma asyari, yang mereka enggak mau belajar ilmu syar'i. Wala yarghabuna bihi, tidak mau juga, tidak ada semangat, kehasrat untuk belajar. Lakinnahum ta'allamu min tuhulatihim, namun mereka sudah mempelajarinya dari masa kanak-kanak mereka. Tuhulah itu marhalah minal milad ilal bulug. Ini namanya tuhulah. Marhalah minal milad ilal bulug. Satu tahapan masa-masa dari lahir sampai menjelang balig. Nah, ini namanya tuhulah, masa kanak-kanak. Nah, tapi mereka mempelajarinya ketika masa kanak-kanak, mempelajari tauhid wa aminu bih, dan mereka mengamalkan. Nah, terus jawab. Misla, ma'nya beramal amal laisa. Nah, jawabannya ayat 10 haula. Mereka enggak masuk ke sini. Li'annahum ajizun, karena mereka itu enggak mampu an ta'allum untuk belajar. Atau karena apa? Mutakassiru, malas an ta'allum dan belajar. Hum muslimun, hum mu'minun wa ya'buduna Allah. Mereka muslim mukmin beribadah pada Allah. Ma hum misla al-mu'ridi. Mereka tidak seperti orang yang berpaling tadi. Al-mu'rid, orang yang berpaling dari belajar tadi. Alladzi ma lahu raghbatun fil ilmi. Enggak ada hasad terhadap ilmu. Wala lahu ilmun fid din. Enggak punya ilmu juga. Hadza huwa al-mu'rid. Inilah mu'rid. Terus ayat-ayat fadilata. Itu aslinya ya fadilata syekh. Hatibun. Ibnu Abi Balta'a. Balta'ata. Itu sahabat ya. Hatib Ibnu Abi Balta'a. Terus awan al-musyrikin. Tadi wazannya sama kayak saharah, fajarah, kafarah. Itu wazan-wazan jamak. Awanal musyrikina wal kafaratana walam. Oh, masa yakfur. Walam yukaffirhu an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Man al-kufara yakfuru. Baik, pertanyaan di sini soal. Fadilah tu Syekh Hatib bin Abi Balta'ah awanal musyriki. Beliau menolong orang musyrik. Wal kafar dan orang-orang kafir. Tapi tidak dikafirkan oleh Nabi. Jadi kisahnya gini ya. Hatib bin Abi Balta'ah ketika hendak Fathul Mekah, penyerangan kota Mekah, beliau mengirim surat untuk musyrikin Quraisy, ngasih bocoran. Dengan harapan agar musyrikin Quraisy melindungi keluarga dia yang ada di Mekah. Jadi nanti musyrikin Quraisy akan melihat ojas berjasa. Keluarganya jagain keluarganya. Dia mengirim surat itu melalui seorang nenek-nenek yang dari Madinah ke Mekah. Kemudian Rasul dapat wahyu. Maka Rasul memerintahkan kepada para sahabat dipimpin oleh Ali untuk mengejar. Dan sampailah dikejar lewat jalan dari Mekah ke Madinah yang biasa dilalui oleh musafir. Dikejar wanita itu enggak ngaku. Ali udah dapat dari Rasul ya pasti benar. Enggak ada, mana suratnya? Enggak ada. Saya lucuti pakaian kamu semua. Nah, akhirnya nyerah wanita itu. Umar biasa izinkan aku bunuhnya wahai Rasul. Ditanya Rasul, "Mahamalah ka Allah? Kenapa? Apa yang buatmu demikian?" Ya demikian. Ya kata Nabi, ya Umar, apakah kau tahu apa yang dikatakan Allah terhadap Abu Badr? Ya malu masyaitu faqatiku fardul lakum. Hatib bin Abi Balta'ah Ahlu Badr, orang yang ikut perang Badar. Baik, maka jawabannya kata Syekh. Nah, baca. Udah belum? Hatib ibn Abi Balta'ah. Badrin. Sadiqul iman. Sahabiyun jalilun khata'un kaffarat. Baik, jawabannya Hatib bin Abi Balta'ah lahu minas sawabi. Dia memiliki sawabi, amalan kebaikan terdahulu. Maka farahullahu bih, yang Allah telah menghapus dosanya dengan amalan-amalan dia tadi. Ya nomin ashabi badrin, karena dia adalah termasuk diantara orang yang ikut perang Badar. Waqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Allah telah melihat kepada ahlu Badar, faqal imalu masyitu faqati ghafartu lakum. Lakukan apa yang kalian inginkan, aku mengampuni dosa kalian. Wa mu'minun shadiqul iman. Lakin fa'ala ma fa'ala. Namun dia melakukan apa yang dia telah lakukan, berupa kayak tadi, pengkhianatan tadi, menolong orang musyrik. Ya. Ini ta'wil ya. Li'annahu ta'awwala li nafsi. Karena dia menta'wil. Wa dhanna anna hadha ma yadurrul muslimin. Dia menyangka ini enggak memudaratkan kaum muslimin. Ya, walidzalika Rasul sallallahu alaihi wasallam lam yukaffirhu. Oleh karena itu Rasul tidak mengkafirkannya. Ya, diannahu sahabiyun jalil, karena dia ada sahabat yang mulia, hasala minhu khata'un an ta'wilin. Ya, ada kekeliruan dari dia berdasarkan takwilnya. Walahu sabiqatun, dia punya amal terdahulu kebaikan, kafarat anhu, yang menghapus darinya maha sholat, dari apa yang telah diperbuat. Nah, Majid. Soalun. Soalun, enggak ada alnya. Enggak ada alnya. Asal ya kulu halil fitratu hajatan. Hajatan? Hajatan di mana? Hujatun. Hujatun ini kobar. Hajatan. Halil fitratu apa jatun ana man kafar. Alwa aljawabu alhujatu bi irsalir rusuli. Ammal fitratu wahdaha fala takfi hujjatun. Hujjatan. Lau kanatil fitratu hujjatun. Hujjatan khobar kanat terus. Hujjatun. Hujjatan. Iya, hujjatan ya. Tahambung lagi. Kirain gambar anak. Lau kanatil fitratu hujjatan ma ur ma arsala ma arsallahu ar-rusula. Rusulan mubashirina wa mundirina li alla yakuna min nasi ala Allah hujjatun ba'da rusuli. La ta'rifu la tu'rafu al-wajibati wajibatu al-wajibatu wal muharramatu wal makruhatu. Hadha ma yubayyinuhu hadha ma yubayyinuhu illa rusul walakin al-fitrata turbatun solihatun lil khairi walakinnaha la takfi law asha al-insanu alaiha walam yata'allam walam ya'mal syai'an fa innaha la takfi. Pertanyaan ashabukumullah, yaqul, ada yang berkata, apakah fitrah menjadi hujah atas bagi siapa yang kafir? Maka kata jawabannya, kata Syekh, hujah bin salih rusul. Yang menjadi hujah ialah dengan diutusnya para rasul. Adapun fitrah semata, maka tidak cukup menjadi hujah. Walaupun fitrah hujah, seandainya fitrah itu menjadi hujah, maka Allah tidak akan mengutus para rasul. Rusulan mubasyirin wa mundzirin li alla yakuna linnasi 'alallahi hujjatun ba'da rasul. Rasul ini yang memberi kabar gembira, peringatan supaya tidak ada hujah bagi manusia setelah diutusnya rasul. Maka segala macam kewajiban, hal-hal yang diharamkan, hal-hal yang dibenci, dimakruhkan, la turahu, itu tidak dapat diketahui. Ya. Nah, hada ma yubayyinuhu illa rasul. Ini tidak ada yang menjelaskannya kecuali rasul. Namun fitrah adalah turbatun solihatun lil khair. Turbah itu kan tanah, maksudnya daerah, tempat. Namun fitrah adalah tempat yang layak, yang cocok untuk kebaikan. Namun itu semua tidak cukup. Seandainya seseorang asal dia tinggal alaiha di tempat tersebut, walam yata'allam, namun dia tidak belajar, tidak mengamalkan sedikit apapun, fa'innaha la takfi, itu tidak cukup. Farouk, soal. Al-Kuffaru yadahum liyusafihu hal-u'ridu al-jawabu idha salamu alaika wa maddu aydiyahum ilaika wa sawfahuhum Fasafihum. Maafihi baksa. Baksun. Kama annaka tabda'uhum bisalami wabil musafahati fahada la yajuz. Ada pertanyaan, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah memberikan pahala pada Anda, wahai Syekh. idza maddal kufaru yadahum, apabila orang kafir madda yamudu itu kan membentangkan, maksudnya menjulurkan tangan-tangan mereka, liyusafihu, agar mereka bisa berjabat tangan dengan kita, hal uridu, apakah boleh saya tolak? Ini ya, orang kafir kan, orang kafir najisnya. Maka jawab kata saya, idza sallamu alaika wa maddu aydiyahum, kalau mereka mengucapkan salam pada engkau ya, dan mereka menjulurkan tangan pada engkau, fasafihum, ya salah, jabatlah tangan mereka, enggak apa-apa. Amma anaka, adapun kalau engkau tabda ya, tabdahum, mendahului mereka bi salam wa bil musafahah, dengan salam dan jabat tangan, fahadha la yajuz, enggak boleh. Marwantap. Soal man qala bil dhahabi ila arrafina, arrafin, arrafina, arrafin, ra'nya tasdid ya, arrafina fi muhawalati al bahsi an mafqudu, fi muhawalati al bahsi anil mafqudi, al mafqudi min al amwali masalan, wa huwa yahtakidu annahu la yajuzu adh-dhahabu ilaihim fi shifa'in min maradin. Maradin. Min maradin. Ada pertanyaan, man qala bidhahab? Ada orang yang mengatakan pergi, datang pergi ke Arraf, tukang ramal atau dukun, fi muhawalatil bahsi, ke para dukun untuk mencari ya, fi muhawalah, dalam rangka upaya bahsi, mencari anil mafkudi, dari barang yang hilang, minal amwal, dari harta yang hilang, masalah misalkan. Bahwa ya takidu, dan dia tetap meyakini annahu la yajuz adzhabu ilaihi, meyakini enggak boleh pergi ke mereka, fi shifai, fi shifain min maradin, dalam rangka menyembuhkan penyakit. Jawabannya taif layak. Ai marwata terjawab la yajuz hadza li anna man ata arrafan lan tuqbila, lan tuqbal, lan tuqbal lahu salatu, salatun, salatun arba'ina yawman man ata arrafan aw kahinan fasaddaqahu bima yaqulu faqad kafara bima unzila ala muhammadin wa lamma su'ila anil kuhani, kuhani qala sallallahu alaihi wasallam la ta'tihim, la ta'tihim, fala yajuzu adzahabu ilaihim hatta walau lam yusaddiqhum. Jawabannya la yajuzu hatta, enggak boleh. Karena Nabi bersabda, man ata'arrafan, barang siapa datang ke dukun, maka tidak diterima sholatnya 40 malam. Ya. Dan Nabi bersabda, barang siapa yang datang ke dukun, tukang ramal atau dukun, dan membenarkan apa yang dia katakan, maka dia telah kufur terhadap Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Falam man su'ila anil kuhan, anil kuhan, maka tatkala Nabi ditanya tentang dukun, maka Nabi bersabda, la ta'tihin, jangan kalian datangi mereka. Nah, maka tidak boleh pergi ke mereka, walaupun ya dia tidak membenarkannya, tidak men, dia tidak membenarkan dukun tadi. Ayat soal. Hadisun ahad. Hal yakfur bidzalika? Jawab, la yakfur bidzalika, idza kana muta'awwilan. Qablahu. Muta'awwilun. Yukafaru. Wayudallalun. Pertanyaan, assalamualaikumullah, semoga Allah memberikan pahala pada engkau wahai syekh. Mengangkara hadisan au hukman min ala min al-ahkam, yaitu seorang yang mengingkari sebuah hadis atau hukum dari berbagai hukum, bidakwa dengan klaim anna hadza hadisul ahad, dengan klaim ini kan hadis ahad, apakah dia kafir dengan hal tersebut? Kata Syekh, la yakfur bidzalik, dia tidak kafir dengan hal tersebut, idza kana muta'awwilan, Kalau dia mentakwil. Kenapa? Karena aksara haula'i, karena mayoritas mereka muqallidun liman qablahum. Cuman taklid aja kepada orang sebelum mereka. Mau ta'wilu, takwil aja yang salah. Fala yukaffaru, mereka tidak dikafirkan, lakin yukhotta'un, tapi tetap disalahkan, wa yudallalu, dan disesatkan. Nah, cuma gitu. Fi bi bi fardhi gharamatin maliyatin bi kalimatin nabiyatin asya'an. Di gharamatin maliyah. Nah, sebagian ikhwah mewajibkan denda harta ala man qala ala zamilihi, kepada orang yang berkata buruk kepada temannya dengan bi kalimatin nabiyatin, dengan suatu kalimat yang enggak pantas au ghairiha, atau selainnya. Summa tujma hadhil gharamatu, kemudian denda-denda ini semua dikumpulkan ba'da fatratin, setelah beberapa selang waktu. Wayuqimuna biha asya'an, kemudian mereka melaksanakan makan malam bersama awwada'an, atau makan siang bareng, ya, dari hasil denda-denda tadi. Wa idza kana al-khata'u kabiran faradu 'ala al-mukhti'i dhabihatan. Nah, kalau kesalahannya itu berat, maka mereka mewajibkan bagi orang yang keliru tadi untuk menyembelih seekor kambing. Waslahu baina khas, kemudian mereka mendamaikan di antara mutakhasimain tadi, orang-orang yang bersisih tadi, yang di antara dua orang yang bersisih tadi. Apa hukuman tersebut? Kata saya enggak boleh. Kenapa? La yahilu malu hal malu mri'in muslimin illa bi tibaqatin min nafsihi. Enggak halal atas seorang muslim kecuali dengan keredaan diri dia. Amma annahu yufradu alaihi wa yulzamu bihi fa hadha haram. Adapun kalau diharuskan, diwajib-wajibkan, maka ini haram. Nah. Selanjutnya makin dikit. Soal mahuk mutab. Mahuk mutab ta'zimi lil-la'ibi karrotan. Kurra. Mula. Lil-la'ibi kurratin. Kurratan. Lil-la'ibi kurratin. Mudah pun nilai. Lil-la'ibi kurratin. Muhtarifin. Kabirin. Wa yusni alaihi indama. Yusat. Saya yang baca ya biar cepat ya, saya mau buru-buru sama. Soal, apa hukum mengagungkan pemain bola yang muhtarif profesional, bayaran, kafir, main bola di Liga Arab mungkin. Yusni Ali, ada orang yang muji dia, indama yatasabbabu fi nasril fariq, ketika dia menjadi sebab kemenangan klub, kemenangan tim. Jawab ma asna ala kufrihi. Jawabannya, ia tidaklah memuji pada kekafirannya. Wa inna ma'asna ala la'ibihi wa maharatihi fi la'ibihi. Namun, ia memuji permainan, kemahiran dia dalam permainan bola. Fa'ala kulli halin, namun dalam berbagai kondisi apapun, hadha khatarun wa ya'samu alih. Ini berbahaya. Dan orang yang memuji orang kafir tadi, tetap berdosa. Lakin mayasilu ila hadil kufrit. Namun tidak sampai kepada batasan kekafiran. Al-kufru law annahu madahahu ala kufrihi. Kekafiran itu seandainya orang tadi memuji kekufuran pemain bola tadi. Ya. Wa ala dolalih, atau memuji kesesatannya, au syirkih, memuji kesyirikannya. Wa innahu yakunu kafiran, baru dia kafir. Amma ala la ibil qurrati au maharati fi sinaati wa hadha fihi ta'dhimun lil kafiri wa fihi ismun walakin ma yasilu ila hadil kufr. Adapun kalau memuji pemain bola, ya, kemahiran dia, kejagoan dia, skillnya dia, nah, maka ini pengagungan terhadap orang kafir, namun di sini dosa, ya, namun tidak sampai ke derajat kekafiran. Soal, asabakumullah, mal qawl fi man yakul la yukaffaru al mu'ayyanu illa idha staufa asyurutu wantafa'at al mawani'u. My sheikhs, semoga Allah memberikan pahala pada engkau. Mal qawl, apa pendapat fiman yakul, bagi orang yang mengatakan tidak boleh dikafirkan secara muayyan kecuali jika telah terpenuhi syarat dan tidak ada penghalang. Maka jawabannya kata Syekh, man sadara minhu al-kufru, kalau kekufuran muncul dari orang tersebut, qawlan aw fi'lan wa i'tiqadan aw syakkan, baik secara ucapan, perbuatan, keyakinan, keraguan dari orang tadi, fa innahu yuhkamu bi kufrihi, orang tersebut dihukumi kafir aja. Amma fi qalbihi fa hadza la ya'lamuhu illa Allah. Adapun kalbunya enggak ada yang tahu kecuali Allah. Kita ini menghukumi orang secara zahirnya aja. Nahnu ma wakilna bil qawl bil qulub. Kita tidak diserahkan untuk menghukumi hati, isi hati orang. Innama nahnu mukaluna bidzahir. Namun kita diserahkan oleh Allah untuk menghukumi yang zahir aja. Faman adhara al-kufra hakamna alaihi bil kufri. Maka siapa yang menampakkan kekafiran, kita vonis dia kekafiran. Wa amilnahu muamalatal kafiri, dan kita berinteraksi, bermuamalah dengan dia, ya, dengan muamalah terhadap orang kafir. Soalun berikutnya, ma hukmul musyahadati af'ali saharati walau lam ya'taqid fi ma yaf'aluhu. Apa hukum menyaksikan perbuatan tukang sihir? Ya, misal kalau di kita debus, apalagi kuda lumping, sulap, walaupun tidak meyakini apa yang mereka lakukan. Jawab, ada radhiya bil munkar. Ini berarti tandanya ridho terhadap kemungkaran. Perhatikan ya, wah, yang namanya kekufuran itu bukan cuma terjatuh ke dalam kekufuran, tapi ridho terhadap kekufuran itu pun juga kekufuran. Ini dijelaskan oleh Syekh Shalih Fauzan di kitab beliau Sabirul Rasyad, syarah dari Tathhirul I'tiqad. Soalun, ini pertanyaan terakhir, assalamualaikumullah. Syakhsun yalja ilaihi annasu, ada orang yang orang-orang datang kepada dia, ya, bersandar kepada dia, qabla hafril abari, sebelum menggali bi'ir, sumur-sumur. Wa yadai annahu yarul ma, dan ia mengklaim dia bisa melihat air, meneropong air gitu. Yakumun nas mutasdiki, kemudian orang-orang pun membenarkan dia. Apakah dianggap tahu yang gaib gitu? Maka jawabannya kata Syekh, huwa mayadai annahu yarul ma. Dia tidak mengklaim dia dapat meneropong air gitu, melihat air. Lakin yadai annahu ya'riku at-turbata wa anwa' asy-syajari allati fil ardi. Namun dia hanya mengetahui jenis tanah atau jenis-jenis pepohonan yang di situ yang terdapat di atas air. Ini alamatun, ini adalah tanda-tanda yastadilu nabiha, yang dia berdalil dengannya, yang bisa dijadikan petunjuk. Oh, ada air di situ, tanah ini ada air, pohon ini. Nah, ini bukan ngaku-ngaku gaib. Hadalah bas, ini enggak apa-apa. Antiannahu yastadilu bi asya'at zahiratin, karena dia berdalil dengan sesuatu hal yang zahir nampak, bahwa nau'ut turbati, yaitu jenis tanah, wa nau'us syajari, jenis pohon, allati yanbutu fil ardi, yang tumbuh di atas tanah tadi. Bihukmi khibratihim, yaitu dengan vonis, kenapa? Pengalaman mereka, ilmu mereka, bihadhil umuri, terhadap perkara ini. Maka tidak kaafun. Selesai, alhamdulillah. Ya, pekan depan insyaallah kita lanjutkan lagi mungkin dengan syarah sittatu mawadi' minas sirah Syekh Shalih Fauzan, atau kasyfus syubhat dari Syekh Shalih Fauzan. Nanti kita infoin di grup insyaallah. Subhanakallahumma wa bihamdika, syadallah ila anta.